Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kesempatan sore hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk belajar mempelajari ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan seumur hidupnya untuk mendakwahkan tauhid dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Ikhwati wa akhwati fillah, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa di dalam pembahasan kitab Fathul Majid ini mungkin ada beberapa paragraf yang akan saya loncat, tidak dibahas semuanya. Dikarenakan kalau dibahas juga itu berkaitan sedikitnya ada yang berkaitan dengan ilmu bahasa yang kalau saya terangkan, kalau belum pernah belajar bahasa Arab itu akan mengambang di awang-awang, tidak paham apapun. Kemudian juga ada yang berulang-ulang. Saya tidak tahu kalau sepertinya akan mendapatkan kitabnya, maka saya tadi bawa yang kitab yang bukan punya saya, punya istri saya. Punya saya sudah rusak karena soft cover. Kitab ini cetakan Darul Fikr, cetakan ke-7 tahun 79. Dibeli tahun 90, dipelajari selama beberapa tahun ya di pesantren dulu. Kalau ini cetakan pertama ya. Baik, kalau untuk cetakan pertama kita langsung saja kepada halaman ke-18 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Disyarahkan di sini, ibtada'a kitabahu bil basmalah, iqtida'an bil kitabil azizi, wa amalan bi hadithin, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqtah. Penulis memulai kitabnya ini dengan basmalah, dengan mencontoh kepada kitab yang mulia yaitu Al-Quranul Karim, dan juga mengamalkan hadis yang bunyinya kullu amrin, setiap perkara, dibalin, yang penting, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Terputus di sini bisa terputus berkahnya, bisa juga terputus perbuatannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kemudian di sini disebutkan bahwa Ibnu Shalah mengatakan hadisnya hasan. Ala kulli hal, mau kita memakai pendapat yang hasan atau pendapat yang dhaif, maka hadis ini kita memulai sesuatu dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, itu ada sesuatu yang baik. Bahkan di dalam menulis surat itu lebih baik kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim daripada dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dua-duanya, jangan bismillahnya yang ditinggal. Karena di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala firman tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini isinya bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga kalau kita melihat kepada surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja, baik Romawi, Mesir ataupun Persia, semua dimulai dengan Bismillah. Jadi penulis di sini memulai dengan apa? Dengan Bismillah. Kemudian kata Allah itu sendiri, kita loncat ya. Qauluhu Allah. Qala al-Kisai wal Farra asluhu al-Ilah. Hudhifu hadafu al-hamzata wa udghimu al-lama fil lam. Jadi Allah itu aslinya adalah ilah. Kemudian hamzahnya dalam ilah itu dihapus, maka lamnya diidghamkan kepada yang lain sehingga fasarata laman wahidatan musajjadatan mufakhhamatan. Maka menjadi satu lam yang ditasydid dan tafkhim. Jadi kalau kita melihat kepada tulisannya al-ilah itu kan alif lam alif, alifnya yang pertama adalah alif apa? Alif hamzatul wasl ya. Hamzah lam alif kemudian lam ha. Nah, alif dalam ilah dalam i itu dihapus. Sehingga tinggal lam-lam saja. Maka lamnya kemudian diidghamkan, dimasukkan kepada lam yang depannya, kemudian ditasydid dan menjadi tafkhim, maka menjadi Allah. Maka sebagian ulama mengatakan al-ilah itu termasuk salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu asmaul husna. Makanya boleh seseorang memberikan nama anaknya itu Abdul Ilah. Ya, bukan hanya Abdullah atau Abdul Rahman atau Abdul Rahim atau Abdul Khalik, tapi juga boleh memberikan nama Abdul Ilah. Ya. Sampai di situ kemudian kita lanjutkan dia langsung kepada alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Qauluhu alhamdulillah. Perkataan alhamdulillah maknahu atsana'u bil kalami 'ala al-jamilil ikhtiyari 'ala wajhit ta'dhim. Arti alhamdulillah adalah memuji dengan perkataan atas kebaikan yang merupakan pilihan. 'Ala wajhit ta'dhim dalam bentuk pengagungan. Fa mauriduhu al-lisanu wal qalbu. Alhamdulillah ini, ya alhamdulillah ini, sumbernya adalah dari lisan dan dari hati. Wa syukru yakunu bil lisani wal jinani wal arkan. Adapun syukur, bersyukur itu bisa dengan lidah, bisa dengan jinan yaitu dengan hati, dan bisa dengan arkan yaitu dengan anggota badan. Fa huwa ammu minal hamdi muta'alliqan wa khassu minhu sababan. Jadi di sini pensyarahnya yaitu Syekh Al-Syekh ingin membedakan atau ingin memperlihatkan perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Bahwa asyukru itu dari segi muta'aliknya, dari segi keterkaitannya, maka dia lebih umum daripada alhamdu, adapun dalam sebabnya dia lebih khusus. Wa khassu minhu sababan. Kenapa? Karena syukur itu li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Orang bersyukur disebabkan mendapatkan nikmat. Jadi sebabnya lebih khusus, ya. Kalau alhamdulillah sebabnya lebih khusus. Kenapa? Orang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ya. Walhamnu 'ammu sababan wa hassu muta'alliqan. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mati wa ghairiha. Sedangkan alhamdulillah itu untuk sebabnya lebih umum lagi. Tapi secara muta'alliknya adalah lebih khusus. Kenapa? Karena alhamdulillah itu seseorang mengucapkan alhamdulillah itu baik mendapatkan nikmat ataupun tidak mendapatkan nikmat. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu di setiap waktu dan setiap tempat tanpa harus mendapatkan nikmat. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya karena mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kemudian perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi dan salawat Allah atas Muhammad, atas keluarganya dan salamnya. Asahu ma qila fi ma'na salatu salatul ala abdihi ma dzakara al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi al-Aliyah. Perkataan yang paling benar, yang paling sahih tentang makna Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada hambanya, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari dari Abi al-Aliyah. Qala salatullahi ala abdihi tana'uhu alaihi 'inda al-malaikah. Artinya bahwa solawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah pujiannya di hadapan para malaikat. Jadi maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada seorang hamba, artinya Allah memuji hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu di sini yang mengatakan adalah syarah atau penerang yang menerangkan kitab ini, yaitu Syekh Al-Syekh. Wa qad yuradu bihi ad-du'a. Bisa jadi salat di sini artinya adalah doa, atau selawat di sini artinya doa. Kenapa? Karena arti asli dari salat itu adalah ad-du'a, ya. Salat artinya adalah doa. Kama fil musdadi an Ali marfu'an, sebagaimana musdad dari Ali secara marfu', al malaikatu tusalli ala ahadikum mada ma fi musallah. Para malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia masih di tempat solatnya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Maka solawat di sini artinya adalah mendoakan. Qauluhu ala alih, kemudian apa arti ala alihi? Ay atba'ihi ala dini, yaitu yang mengikutinya di atas agamanya. Jadi kalau hanya sekedar mengaku keturunan Nabi, kemudian bergelar Habib, Sayyid, atau apapun itu tidak disebut sebagai atba, tidak disebut Ali, tidak disebut apa keluarga Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak mengikuti agama atau ajaran Rasulullah SAW. Nasu alaihi al-Imam Ahmad huna, itu telah dituliskan oleh Imam Ahmad di sini. Wa alaihi aktsaru ashab, dan demikian juga sebagian besar mazhab Hambali mengatakan demikian. Ala hadza fa yashmulu sahabati wa ghairihim minal mu'minin, oleh karena itu yang termasuk keluarga Nabi adalah apa? Adalah para sahabat dan orang-orang beriman yang lainnya. Termasuk jika kita menurut Imam Ahmad di sini kita mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kitabut tauhid. Kitabun masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa kutuban. Kitab itu masdar. Masdar itu apa? Masdar itu artinya ismu masdar. Boleh dikatakan kata benda, walaupun juga tidak pas ya. Atau kata yang dibendakan. Kira-kira begitu, tapi juga tidak pas. Pokoknya demikianlah. Masdar dari kataba yaktubu. Kataba menulis dalam fi'al madhi artinya adalah bentuk past tense ya. Yaktubu dalam bentuk present tense, kemudian kitaban, nah itu adalah masdarnya. Ya itu tadi, bendanya itu ya. Wa kitabatan itu adalah tulisannya. Wa kutuban wa madarul madati 'ala al-jam'i. Nah, kataba ini artinya berputar dalam arti al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Jadi kataba itu arti bahasanya adalah mengumpulkan. Wa minhu takattaba banu fulan idza jitama'u. Ya, di antaranya dalam bahasa Arab disebutkan takattaba banu fulan. Artinya adalah banu fulan sudah berkumpul. Ya. Katab takattabtum. Artinya antum sudah berkumpul. Al-katibatu li jama'atil khair. Katibah itu artinya adalah jamaatul khail, artinya pasukan kavaleri, ya, pasukan berkuda. Wal kitabatu bil qalami lijtima'il kalimati wal huruf. Kemudian kitabah dengan pena, kenapa disebut kitabah? Karena berkumpulnya kata-kata dan huruf-huruf. Karena sungguhnya yang namanya tulisan itu kan kumpulan dari huruf-huruf menjadi kata, kata-kata menjadi kalimat, kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita. Ya, semuanya adalah berdasarkan perkumpulan. Wa summi al-kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu. kitab itu disebut kitab, sebuah kitab disebut kitab. Kenapa? Karena mengumpulkan apa yang dimaksudkan untuknya. Ya. Ini disebut kitab kenapa? Karena di sini terkumpul semua yang termaksud dari penulisnya. Apa maksudnya? Yaitu tentang masalah tauhid. Wa tauhidu naw'an. Tauhid itu terbagi menjadi dua. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, yaitu tauhid di dalam pengetahuan dan dalam penetapan. Wa huwa tauhidur rububiyah wal asma'us sifat, yaitu tauhid rububiyah dan asma'us sifat. Kenapa disebut sebagai tauhidul ma'rifah dan disebut tauhid al-itsbat? Karena dalam tauhid rububiyah kita mengetahui sifat-sifat Allah, kita mengetahui rububiyah Allah, kemudian kita menetapkannya. Dan tidak ada amal di situ. Ya. Tidak ada permintaan di situ. Kita hanya mengetahui dan menetapkan. Berbeda dengan yang kedua, tauhid fit talabi wal qasdi, yaitu tauhid di dalam meminta dan dalam tujuan. Wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Kenapa? Karena di dalam masalah ini, di dalam yang kedua, uluhiyah, kita meminta kepada Allah, itu berdoa kepada Allah, dan kita bertujuan beribadah kepada Allah. Dalam rububiyah kita tidak beribadah, kita hanya menetapkan. Dalam uluhiyah kita beribadah dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa amma tauhidul ladzi da'at ilaihi rusulu wa nazarat bil kutubu fa huwa naw'an. Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan dengannya kitab-kitab itu turun, itu terdapat dua macam. Tauhid fil ma'rifati wal itsbat, yaitu tauhid dalam pengetahuan dan dalam penetapan. Wa tauhid fil talabi wal qasdi, yaitu tauhid dalam meminta dan dalam tujuan. Fal awwalu, yang pertama, yaitu tauhid al ma'rifah wal itsbat, huwa itsbatu haqiqati dzatir rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumihi bi kitubihi wa taklimihi liman syaa'a min ibadihi. Yaitu adalah itsbat, menetapkan hakikat dari zat Rabb Subhanahu wa taala. Ya, wa sifatihi, juga menetapkan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Wa asma'ihi, nama-namanya. Wa takallumihi bi kutubihi, dan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah dengan kitab-kitabnya. Kenapa sebutkan kitab-kitab? Karena kitab Allah bukan hanya satu, tapi banyak. Wa taklimihi, dan juga pembicaraan Allah kepada yang dikehendaki, seperti Allah berbicara kepada siapa? Musa alaihissalam, dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj ke sana. Ya. Cuman kalau kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala berbicaranya min wara'il hijab, di belakang hijab, ya, tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Manusia tidak sanggup. Jangankan manusia, gunung Tur saja ketika Allah menampakkan kepadanya itu langsung hancur. Ya. Apalagi manusia. Jangankan kepada apa? Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kita saja melihat sinar laser yang merupakan makhluk Allah, itu kan tidak sanggup, kan? Ya. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita syukuri. Kemudian wa itsbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi, dan juga menetapkan keumuman qada, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi, dan takdirnya, wa hikmatihi, dan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad afsaha al-Qur'anu an hadha nu'i jaddul ifsah. Al-Qur'an benar-benar telah berbicara tentang masalah tauhid, ma'rifah dan itsbat ini dengan sebenar-benarnya, dengan sejelas-jelasnya. Kama fi awal surat al-Hadid, yang sini disebutkan, ya, pertama dalam awal surat al-Hadid, kemudian surat Qaha, kemudian akhir al-Hashr. Al-Hashr yang mana? Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim, dan selanjutnya. Itu berbicara tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa awal tanzil as-sajdah, ya, awal surat as-sajdah. Wa awal Ali Imran. Ali Imran, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu, dan selanjutnya. Ya. Wa suratul ikhlas bikamaliha, itu apalagi antum semua hafal, ya. Surat al-ikhlas secara keseluruhan. Itu berbicara tentang Tauhid tauhidul ma'rifah wal isbat. An-nau tsani yang kedua dari tauhid ma tadammanathu suratul qul ya ayyuhal kafirun, yaitu yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Wa qaulu ta'ala, dan juga surat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illa Allah wala tusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini tentang masalah ubudiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan hai ahlu kita, kemarilah kepada kalimatin sawa, kepada satu kalimat yang sama. Ya, kalimat yang sama antara kami dengan kalian, itu apa? Tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kemudian kita tidak saling menjadikan diri kita Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah apa? Masalah tauhid. Tauhid talab wal qasd. Ya, tauhid talabi wal qasdi. Fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, yaitu jika orang-orang ahlu kitab itu tidak mau untuk bertauhid, maka katakan bi anna muslimun, bahwasanya kami seorang yang muslim, sedangkan mereka bukan muslim. Namun herannya sekarang, ya, orang kafir dibilang kafir marah. Betul tidak? Padahal kalau mereka marah, harusnya apa? Harusnya berusaha menghilangkan kata kafir dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kan ada, ya. Kalau tidak mau disebut kafir, jangan kafir, kan begitu. Kita dibilang kafir sama orang namun muslim, kita marah tidak? Tidak. Kenapa? Tuduhan mereka tidak berdasar, ya kan? Tapi kenapa mereka dibilang kepada kita bilang kafir, itu mereka marah? Karena yang namanya fitrah manusia sulit untuk diingkari. Ya, fitrah manusia adalah apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disebut kafir itu pasti ada tersinggung. Ya, pasti ada tersinggung, kecuali memang seorang sudah tidak punya hati. Selama masih ada hati itu masih tersinggung. Ya. Cuman kesombongan lebih menguasai dirinya, ya. Tersinggung tapi tidak berubah. Sama dengan banyak orang sekarang ini, ya, diingatkan, tersinggung tapi berubahnya tidak. Tersinggungnya aja, ya. Ya. Afanallahu iyyakum. Wa awal surat tanzil kitab wa akhiruha. Kemudian surat at-tanzil juga akhirnya wa awal suratil mu'min, awal surat al-mu'min. Pertengahannya dan akhirnya juga awal surat al-a'raf wa akhiruha wa jumlatus suratil am, dan juga dalam sekelompok dalam surat al-an'am wa ghalibus suwal Qur'an, dan mayoritas dari surat-surat Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid al-qasd, tauhid at-talab wal qasdi. Bal kullu suratin fil Qur'ani fahiya mutadhamminatun li naw'i tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bahkan semua surat dalam Al-Qur'an itu mengandung dua jenis tauhid, menjadi saksi atasnya dan menyeru kepadanya. Tidak ada satupun surat dalam Al-Qur'an yang tidak mengandung tauhid, baik itu tauhid al-ma'rifah wal isbat ataupun tauhid apa? Tauhid al-talabi wal qasdi, ya. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, fa innal qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi fa huwa tauhidul 'ilmi al-khabari. Ini nomor yang pertama, ya. Jenis pertama dari ayat Al-Qur'an. Itu apa? Kabar dari Allah Subhanahu wa taala, atau kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan apa, dan firman-firmannya, maka ini adalah tauhid ilmi khabari. Tauhid yang merupakan ilmu dan merupakan kabar. Artinya apa? Harus berdasarkan riwayat. Tidak boleh kita mereka-reka sendiri. Contohnya, mereka-reka mengatakan Allah Maha Keren. Tidak boleh. Karena apa? Tidak ada khabarnya. Tidak ada riwayatnya. Maka sebut tauhid ilmi al-khabari. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lah walahu wa la syarika lahu wa khal'u ma yu'badu min dunihi. Ini yang kedua, ya, jenis ayat. Atau tentang dakwah untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan melepaskan semua yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk apa? Fa huwa tauhidul iradi talabi. Ini ana tauhid iradi, yang merupakan keinginan dan merupakan permintaan. atau tauhid uluhiyah. Kenapa sebut iradi? Karena seorang beribadah kepada Allah itu dengan kerelaan, dengan kemauan sendiri, bukan dengan paksaan, walaupun ada taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan talabi, kenapa sebut talabi? Karena itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah, dan ketika kita beribadah pun, ketika kita beribadah pun kita meminta. Meminta apa? Meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa kita bertauhid mengesakan Allah di dalam apa? Di dalam keinginan kita dan di dalam permintaan kita. Yang kedua, yang ketiga. Wa imma amrun wa nahyu. Wa ilzamu bi ta'atihi wa amrihi wa nahyihi. Yang ketiga dari jenis sama jenis ayat Al-Qur'an ada perintah dan larangan serta kewajiban atau paksaan untuk taat kepada perintah kepadanya, taat kepada perintahnya dan taat kepada larangannya. Fa huwa huququt tauhidi wa mukammalatihi. Maka yang masuk ini termasuk tentu pada syariah, ya, pada hukum-hukum syariah, ya. Kenapa? Karena ini perintah dan larangan. Ini termasuk apa? Hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Artinya, seorang tauhidnya tidak sempurna jika apa? Jika tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu adalah haknya tauhid. Yang keempat, wa imma khabarun an ikrami ahli tauhidi wa ma fi'ila bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u tauhidihi. Yaitu kabar tentang pemuliaan, pemuliaan orang yang bertauhid dan apa yang diberikan kepada mereka di dunia dan apa yang membuat mereka mulia di akhirat. Fahuwa jazau tauhidihi, dan ini merupakan balasan dari tauhidnya. Jadi yang ketiga, ayat itu berbicara tentang apa? Tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang bertauhid baik di dunia atau di akhirat, yang merupakan apa? Merupakan balasan dari orang yang bertauhid. Yang kelima, wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakali wa ma yahullu bihim fil uqabai minal adab. Jadi mungkin juga berupa kabar tentang orang yang berbuat syirik, ya, dan apa yang dilakukan kepada mereka di dunia berupa apa? Berupa hukuman dan hukuman dan azab, siksa yang akan mereka terima di akhir nanti. Jadi yang ayat kelima itu bicara tentang apa? Tentang balasan bagi orang-orang yang syirik. Fa huwa jazaa'u man kharaja 'an hukmi tauhid, ini adalah balasan bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi semua yang dilakukan manusia itu pasti ada balasannya, tidak akan sia-sia. Fal Qur'anu kulluhu fi tauhid, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Qur'an itu seluruhnya berbicara tentang tauhid. Maka kalau ada mengatakan tidak perlu dakwah tauhid tapi cukup dakwah iman, maka kita katakan iman tanpa tauhid iman apa namanya? Sedangkan iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah artinya kita mentauhidkan Allah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah tanpa tauhid apa artinya? Maka orang mengatakan cukup dakwah iman saja, itu adalah orang yang saya tidak tahu belajar di mana. Yang jelas bukan belajar kepada para ulama rabbani. Ya, bukan kepada ulama rabbaniin. Mungkin hanya pemahaman sendiri saja atau hanya berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingan kelompoknya saja. Ya. Jadi Quran itu semuanya tauhid. Tentang hak-haknya, tentang jaza, yaitu tentang balasannya. Wa fi sya'ni syirki wa ahli wa jazaihim, juga bercerita tentang orang yang syirik, pelakunya dan apa? Dan balasannya. Makanya dalam Al-Qur'an kalau kita lihat, mau hukum apapun, apalagi masalah cerita-cerita umat yang masa lalu, itu berbicara tentang apa? Tentang tauhid. Maka sampai kapan kita belajar tauhid? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Atau sampai, nah itu yang kedua ini adalah na'udzubillah, sampai bosan. Na'udzubillah itu. Kalau sampai bosan, berarti bosan menjadi seorang muslim. Kemudian kita lanjutkan qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tinggalkan, kita lanjut kepada paragraf selanjutnya. Walaisal muradu bitauhidi mujaradit tauhid rububiyah. Maksud dari tauhid ini bukan hanya sekedar tauhid rububiyah, bahwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal alama kama yadhunnu dhalika man yadhunnuhu min ahli kalam wa tasawufi. Maksud tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan alam, sebagaimana disangka oleh orang-orang yang menyangka dari ahlu kalam dan orang-orang tasawuf. Wa yadhunnu ha'ula'i annahum idza athbathu dhalika bid-dalili faqad athbathu ghayat at-tauhid. Mereka menyangka bahwa juga jika sudah menetapkan tauhid rububiyah dengan dalil-dalilnya, berarti sudah menetapkan tauhid. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fihi faqad fanau fi ghayat at-tauhid. Dan mereka menyangka bahwa jika mereka menyaksikan tentang tauhid rububiyah ini dan fanau, fanau ini adalah mati-matian membela tentang masalah tauhid rububiyah ini, maka mereka sudah membela mati-matian tentang tujuan tauhid. Fa inna ar-rajula law aqarra bima yastahiqu ar-rabb ta'ala min as-sifati wa nazahu an kulli ma yanzahu anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai'in lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illallah wahdah. Sesungguhnya seseorang di sini, kenapa rajula bukan mar'ah? Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kalau sebutkan rajul berarti mencakup mar'ah, tapi kalau sebut kamar ah, laki-laki keluar kamar, ya, tidak masuk dalam situ. Sungguhnya seorang jika menetapkan apa yang menjadi hak Rabb Ta'ala berupa sifat-sifatnya dan menyucikannya dari semua yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang menciptakan segala sesuatu, lam yakun muwahidan, dia belum bertauhid sampai dia bersaksi tiada ilah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Fayuqirru bi anna Allah wahdahu wal ilahu al mustahiqu lil ibadah. Maka dia harus menetapkan, harus mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah. Ilah artinya adalah makhluk, yaitu satu yang diibadahi, bukan disembah, ya, yang diibadahi. Kenapa? Karena nanti berbeda maknanya. Menyembahkan begini juga, menyembahkan pakai hiyo gitu. Menyembah juga gitu, ya. Bisa juga begini menyembah, ya. Ini apa nih? Ini apa? Ya, calon nomor 3, bukan yoga, ya. Wa yatazimu bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah, kemudian dia berkonsisten untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Wal ilahu huwa al ma'luh, al ma'mud alladhi yastahiqu al ibadah. Ilah itu adalah makhluk, yaitu yang berhak untuk diibadahi. Wa laysa huwa al ilahu bi ma'na al qadiru 'ala al ikhtira. Yang namanya ilah bukan artinya yang sanggup untuk menciptakan, ya, untuk berkreasi. Itu bukan ilah, itu adalah Rob. Ya, penciptaan adalah Rob. Makanya kalau kita mengartikan Rob dengan ilah dalam bahasa Indonesia itu agak sulit. Rob Tuhan, ilah Tuhan. Nah, ya, makanya kita harus menerangkan. Makanya sebagian ulama Indonesia, ya, Indonesia itu tidak mau mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada ilah selain Allah. Kenapa? Kalau Tuhan yang mana? Yang mana satu, ya, susah merangkannya. Wa taqada anna hadzal ma'na huwa akhassu wasfil ilah. Dan kemudian meyakini bahwasanya makna ini adalah sifat ilah yang paling khusus. Wa ja'ala itsbata hadza wal ghayah fi tauhid, kemudian menjadikan penetapan tauhid rububiyah ini merupakan tujuan dalam tauhid. Kama yaf'alu dhalika ma yaf'aluhu min mutakallimatis sufahiyah, sebagaimana dilakukan oleh para ahli kalam yang dari orang-orang sufawi, ya, atau ahlu sofa, ya. Ahlu sofa itu orang-orang yang terkenal dengan risalah ahlu sofa, itu tentang masalah filsafat, ya. Wa huwa alladhi yaqulunahu an Abi al-Hasan wa atba'ihi, dan itu yang dikatakan dari Abu Hasan. Abu Hasan siapa di sini? Abu Hasan al-Asy'ari, tapi pada masa fase keduanya, ya, fase sebelum kembali rujuk kepada manhajnya Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Ya. Lam ya'rifu haqiqata at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rasuluh. Ba'atha Allah bihi rasulah. Maka orang tersebut itu tidak tahu hakikat tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Fa inna musyrikil arabi kanu mukirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai. Nah ini. Sesungguhnya orang-orang musyrik Quraisy waktu itu, ya Arab waktu itu, mereka semuanya menetapkan dan mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Wa kanu ma hadzal musyrikin, tapi walaupun demikian mereka tetap diponis musyrik. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah firman dalam surat Yusuf ayat ke-6, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun," dan tidaklah mayoritas dari mereka itu beriman kepada Allah kecuali musyrik. Dan ini berlaku kepada siapa? Berlaku seluruh dunia, berlaku sampai akhir zaman. Ya. Kebanyakan orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah berbuat syirik. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Tas'aluhum man khalaqas samawati wal ardha yaquluna Allah wa hum hadza ya'buduna ghairah." Jika engkau berkata kepada mereka atau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Tapi dengan maupun demikian, mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menyembah selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Pengakuannya itu tertolak. Sama dengan beginilah, ya. Contoh yang paling rendah, yang paling cetek, ya, adalah ketika antum mengakui, contohnya mengakui bahwasanya fulan adalah bapak antum. Ya, bapak antum sebagai bapak antum akui. Tapi apa? Tapi dalam perkara contohnya ketika dapat perintah, antum lebih apa? Lebih lebih taat kepada tetangga daripada kepada orang tua. Apakah orang tua akan mengakui antum? Ya, itu contoh rendahnya seperti itu. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah contoh yang paling tinggi. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Asy-Syarih, yaitu penjelas kitab ini, dalil-dalilnya itu bisa dibaca, bisa dilihat, kemudian lihat terjemahannya. Kemudian kita lanjutkan di sini bagaimana caranya. Wa 'amatul musyrikin, boleh dicari. Lanjut sekitar beberapa kalimat di bawahnya atau di sebelahnya, karena berbeda cetakan yang saya baca. Insyaallah mulai minggu depan saya pakai ini juga biar sama. Tapi sekarang saya pecahkan ini. Kalau saya membaca yang ini nanti blank, ya. Karena sudah memberikan tanda-tanda yang akan dibaca dan apa yang akan dilewati. Wa amatul musyrikin aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai. Dan umumnya orang-orang musyrik itu mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Athbatu syufa'a alladziina yusyrikuuna bihi. Tapi mereka juga menetapkan pemberi-pemberi syafaat yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu lahu andada, dan menjadikan yang mereka sebut pemberi syafaat itu sebagai apa? Sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini di Allah penjelas atau yang menerangkan kitab ini kemudian memperlihatkan dalil-dalilnya. Kita lanjutkan kepada matannya. Wa qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak sekali-kali kami ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun. Kalau dulu ada suka dai yang agak nakal sedikit membaca ini sambil menunjuk-nunjuk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Berarti dia manusia sendirian kalau gitu, ya. Ya tidak boleh seperti itu. Bil jarri 'athfu 'ala at-tauhid wa yajuzu raf'u 'ala al-ibtida'. Dengan jar yang ataf kepada tauhid, dan boleh juga rafa menunjukkan kepada ibtida'. Wawunya itu, ya, wawu yang wa ma khalaqtul jinna. Qala Syekh Islam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu hiya ta'atullahi wa bi-tali ma amarallahu bihi 'ala asilati rusul. Ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui lidahnya para rasul. Jadi kalau kita ingin melaksanakan perintah Allah, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali dengan mengikuti rasul. Kalau kita beribadah sesuai dengan akal kita, maka itu namanya inovasi dalam ibadah. Inovasi dalam ibadah artinya dalam apa? Bidan. Wa qala aidan, dan kemudian Syekhul Islam juga mengatakan, nah ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap, ya, al-jami' wal ma'ni, yang lengkap dan menghalangi selain ibadah masuk ke dalamnya, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ismun jami'un, sebuah kata, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu. Ma li kulli ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang Allah cintai, wa yardah, dan Allah ridai, baik berupa aqwal, yaitu perkataan, wal afwal a'mal, ataupun perbuatan, al-zahirah, baik yang zahir atau yang lahir, wal batinah, ataupun yang batin. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa madaruha 'ala 15 qaidah. Ibadah itu berputar kepada 15 kaidah. Man kamulaha kamula maratibil 'ubudiyah, barang siapa yang bisa menyempurnakan 15 kaidah ini, kaidah dalam ibadah, maka dia sudah menyempurnakan semua tingkatan ibadah. Wa baina dzalika, penjelasannya, annal ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi menjadi kepada ibadah hati, lidah, dan anggota badan. Wal ahkamul lati al-ubudiyah khamsah. Dan hukum-hukum ibadah itu ada 5 secara fikih. Itu apa? Wajib, mustahab, yaitu sunnah, haram, makruh, dan mubah. 5 kali 3 berapa? 15. Jadi ada amalan, contohnya ya di sini, ada amalan lidah atau lisan yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Demikian juga amalan hati, ada yang 5 itu, dan juga amalan anggota badan, ada yang 5 tersebut. Jadi 15 kaidah dalam ibadah. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, aslul ibadati at-tadallulu wal khudu. Asal ibadah itu adalah merendahkan diri dan tunduk. Ya, merendahkan diri dan tunduk. Wa summiyat wadhaiful syar'i 'alal mukallafina ibadat, li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallinina lillah. Oleh karena itu, tugas-tugas agama atau tugas-tugas syariah kepada mukallaf, mukallaf itu siapa? Kita semua ini umat Islam, ya. Disebut ibadah. Kenapa tugas-tugas syariah disebut ibadah? Li'annahum yaltazimunaha, karena mereka konsisten melaksanakannya. Wa yaf'alunaha, dan kemudian melaksanakannya. Khadi'ina mutadallilin, dengan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita beribadah tanpa merendahkan diri kepada Allah, maka itu bukan ibadah namanya. Contohnya orang yang bersedekah tapi dengan kata-kata kasar. Ya. Bersedekah tapi dengan melemparkan ke mukanya. Nih, ambil. Maka itu bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bersedekah dan khusyuk dan tunduk kepada Allah, bagaimana caranya? Yaitu jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Bukan artinya tangan kiri sakuin, bukan. Maksudnya tidak cerita-cerita ke orang. Ya, begitu. Itu kiasan, bukan kemudian kita wah, sembunyikan tangan kanan tangan kirinya. Tapi direkam oleh TV, ya sama saja. Wa mana ayat? Arti ayat ini adalah anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati, fa hadha huwa hikmatu fi khalqihim. Jadi makna ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, dan ini adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Jadi antum sekarang yang kuliah di ITB itu niatkan untuk ibadah, jika tidak makan sia-sia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pertama, ketika keluar dari rumah, ya dari kosan, mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pelajaran mulai dengan basmalah. Niatkan apa? Mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari doa Allah tentu apa? Tentu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada namanya kopas dalam ujian, dalam apa? Dalam tugas, ya. Kasih tugas oleh dosen kopas, cuma apa? Cuma ganti NIM dengan namanya saja. Ada begitu banyak. Ya, makanya dulu saya kalau apa memberi tugas kepada mahasiswa saya bilang tulis tangan. Kenapa? Tulis tangan kita bisa dikopas, ya. Baik. Kemudian qultu wa hiya hikmatu syar'iyyah ad-diniyah, dan itu merupakan hikmah syar'iyyah ad-diniyah. Artinya hikmah secara agama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kenapa Allah sebutkan jin dulu baru manusia? Padahal yang menjadi khalifah di muka bumi adalah manusia. Kenapa sebutkan jin dulu? Karena jin lebih dulu ada. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Yaitu tentang iblis. Kana mina jinni famasaqa an amri rabbi. Iblis itu dulunya adalah jin atau merupakan bagian dari jin. Dan iblis ada kapan? Sebelum ada Nabi Adam alaihi salam. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Ya, karena saya belum pernah bertemu. Jadi tidak pernah tanya. Makanya kan ketika ada seorang ulama ditanyakan, siapakah istrinya iblis? Apa jawaban ulama itu? Saya tidak diundang walimahnya. Berdusta? Tidak. Ya, seperti saya ditanya, berapa tahun umur iblis sebelum Adam diciptakan? Oh, saya belum pernah bertanya sama iblis. Saya tidak juga bohong, ya. Karena tidak pernah bertemu. Alhamdulillah. Bukan apa-apa, ya. Tipu dayanya itu bukan masalah takutnya. Tipu dayanya kita belum tentu selamat. Ya, belum tentu selamat. Ya. Nas'alullah afiyah. Qala al-Imam Ibnu Katsir, wa ibadatuhu ya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Beribadah kepada Allah artinya adalah taat dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa dzalika huwa haqiqatul Islam, itu adalah hakikat agama Islam. Kenapa? Li'anna ma'na Islam, karena arti Islam itu al-istislamu lillah, yaitu apa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadamminu ghayatul inqiyadi wadh-dhulli wal-khudu', yang mengandung di dalamnya kepatuhan, ketundukan dan perendahan diri yang sebenar-benarnya. Artinya kalau kita ingin benar-benar tunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapapun. Ya, sekarang ini manusia banyak yang tunduknya kepada manusia lagi atau kepada hawa nafsunya. Kemudian juga makna lain dari hadis ini, makna ayat annallaha khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini yaitu jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang sempurna, yang sebaik-baiknya, bahkan lebih baik. Ya. Ini kaidahnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan balasan, balasannya berkali-kali lipat. Wa man asahu 'adzabahu asyaddal 'adzab. Dan jika mereka beribadah, apa namanya? Maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazabnya, menyiksanya dengan sepedih-pedihnya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hukuman sesuai dengan dosa. Berbeda dengan jaza, yaitu dengan pahala atau dengan balasan kebaikan. Allah memberikannya dengan berkali-kali, beratus-ratus lipat atau bahkan tidak terhingga, ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah, kemudian tentang ayat surat Az-Zariyat tadi, Ali bin Thalib mengatakan apa? Illa la'amurahum ayya'buduni wa'adu'ahum ila ibadati. Kecuali, maksudnya penciptaan jin dan manusia, kecuali agar sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku dan aku menyuruh mereka untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan ini selanjutnya penjelasannya seperti itu di bawahnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qauluhu, kepada matanya lagi. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut thagut. Dan sungguh kami telah mengutus dalam setiap umat itu ada seorang rasul yang tugasnya adalah apa? Menyerukan an ya'budullah, yaitu beribadah kepada Allah, wajtanibut thagut, dan jauhilah thagut. Ya. At-thagutu mushtaqun min at-tughyan. Thagut itu merupakan pecahan kata dari tughyan. Wahia mujawazatul haddi, artinya melewati batas. Ya, tughyan itu artinya adalah melewati batas. Qala Ibnu Umar Khattab radhiyallahu anhu at-thagut asy-syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan thagut itu adalah syaitan. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, adapun Jabir anhu mengatakan at-thagutu kuhanun kanat tanazzala alaihim syayatin. Thagut itu adalah dukun-dukun di mana setan-setan turun kepadanya. Itu dukun asli ya, karena sekarang banyak yang dukun palsu. Ya, dukun asli itu pasti bekerjasama dengan setan. Makanya mereka memakai apa? Memakai cincin batu akik besar-besar. Dan saya pernah melihat dalam sebuah acara di channel Arab Saudi, ternyata bukan cincinnya, bukan batunya, tapi batangnya situ. Di situ tertulis perjanjian antara dukun dengan jinnya tersebut. Batunya itu tuh hanya sebagai apa? Sebagai kamuflase. Walaupun juga ada sebagian yang batunya itu juga sebagai apa? Tempat bersemayamnya jin yang menjadi khodamnya. Sebut khodam sebenarnya juga salah. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia yang melayani jin, bukan jin melayani dia. Qultu, kemudian dikatakan oleh siapa? Syekh Al-Syekh ini, wa dzalikal madzkuru ba'du afradihi. Yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Imam Al-Khattab atau disebutkan oleh Jabir, itu hanyalah sebagian dari thagut. Jadi thagut itu adalah bisa setan, bisa dukun yang bekerja sama dengan setan. Wa qad haddahu al-'allamah Ibnu Qayyim haddan jami'an. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah sudah memberikan batasan thagut itu dengan sempurna. Faqala, maka Ibnu Qayyim mengatakan at-thagut kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu. Thagut itu adalah semua yang dengannya seorang hamba melewati batasannya. Thagut itu adalah semua yang dengannya setiap hamba melewati batasannya. Min ma'budin, baik itu sesuatu yang disembah, au matbu'in, atau sesuatu yang diikuti, au muta'in, atau sesuatu yang ditaati. Jadi thagut itu apa? Yang membuat seorang hamba melewati batasan. Batasan yang Allah tetapkan. Fa thagutu kulli qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulih. Thagutnya setiap kaum adalah apa? Adalah semua orang yang berhakim kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Jadi begini, kalau suatu saat ya ada seorang mengaku dirinya ustaz atau syekh atau apapun itu namanya, ya, yang dia menjadi rujukan satu kaum, walaupun orang tersebut memutuskan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menjadi thagut. Kenapa? Karena dengan dia itu orang menjadi keluar dari batasan yang Allah sudah tetapkan. Ya. Au ya'budunahu min dunillah, atau menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun. Au yattabi'unahu ala ghairi basirati minallah, atau mengikutinya, mengikuti orang tersebut tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'anahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atan lillah, atau mentaati orang tersebut dalam hal-hal yang tidak mereka ketahui bahwasanya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya hampir mirip dengan taklid buta kepada seseorang. Maka orang yang ditaklidi secara buta itu, ya, maka itu adalah thagut. Apalagi menyuruh orang lain untuk taklid kepadanya, maka itu adalah sebenarnya thagut, ya. dengan mengatakan ikuti perkataanku jangan perkataan yang lain walaupun perkataanku tidak sesuai dengan Quran. Kenapa? Aku lebih tahu makna Quran. Contohnya demikian. Sebagaimana ada orang yang apa? Yang mengatakan aku bermimpi dengan Rasulullah SAW dan Rasul mengajarkanku salawat-salawat yang khusus untukku dan khusus kepada orang-orang yang aku ajarkan dengan ijazah dariku. Maka ini sudah termasuk tauhid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan salawat yang benar. Nah kemudian berpaling kepada salawat yang hanya berdasarkan mimpi. Kalau benar mimpi, ya. Kalau benar itu Rasulullah yang memberikan, dan tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang maksiat. Sedangkan turun kepada Rasulullah, apa namanya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Masa Allah Rasulullah kemudian mengkhianati ayat tersebut? Itu hal yang sangat mustahil. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma ma'na al-ayah di bawahnya lagi, paragraf bawahnya, fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nasi rasulan bi hadhil kalimat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia mengutus kepada setiap kelompok manusia seorang rasul dengan kalimat ini, yaitu apa? Beribadah kepada Allah dan jauhi tauhid. Ayyubudullaha wahdahu wa tarku ibadati masiwah, atau ibadahlah kepada Allah saja dan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu satu ayat setelah ayat kursi. Allah firman, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati wusqa la infisama laha." Barang siapa yang kufur, ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia sudah berpegang dengan apa? Urwatul wusqa, yaitu tali yang sangat kuat, la infisama laha, dan dia tidak akan terlepas tergelincir darinya. Ya. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah itu adalah ikatan atau tali yang sangat kuat itu adalah la ilaha illallah. Artinya kalau kita berpegang kepada la ilaha illallah, maka kita tidak akan apa? Tidak akan terjatuh ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, kulluhum ay rusul, setiap rasul, yad'u ila ibadatillah, yaitu berdakwah untuk beribadah kepada Allah, wa yanha 'an ibadati ma siwah, dan melarang untuk beribadah kepada selainnya. Falam yazal subhanahu yursu ila an-nasi rusula bidzalika mundu hadatha syirki fi bani Adam ila qawmi Nuh alladzina ursila ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala terus apa? Terus mengirimkan rasul-rasul dengan apa? Dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak perbuatan syirik itu terjadi di kalangan manusia. Yang pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, lihat dalam surat An-Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Ya, lihat di situ. Jadi pertama kali syirik muncul pada kaum Nabi Nuh. Maka sejak itu Allah Subhanahu wa taala terus menipan rasul untuk memperingatkan manusia agar hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah taala ila ahli al-ardi ila an khatamahu bi Muhammad. Dan Nuh itu adalah rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia sampai apa? Sampai Allah menutupnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi tabaqat da'watuhu al-insi wal jinni fil masyariq wal maghrib. Wal maghrib, yaitu yang dakwahnya itu mencakup jin dan manusia dari ujung timur sampai ujung barat. Ini kenapa ya? Kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis lah, Al-Qur'an juga sering disebutkan timur dan barat. Kenapa disebutkan selatan dan utara? Karena kehidupan manusia itu timur dan barat. Selatan, utara dan selatan itu kan kutub. Ada yang hidup di situ. Sedikit, ya. Yang kita ketahui di kutub utara yaitu di Greenland, ya ada. Kutub selatan ada tahu kehidupan manusia di sana? Tidak ada tahu. Kecuali kalau buminya datar, ya. Jadi walaupun matahari itu bulat, walaupun bulat itu bulat, tapi bumi datar. Sama dengan apa? Dengan sebuah patah bahasa mengatakan itu kambing walaupun terbang katanya. Ya. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada qauluhu surat Al-Isra ayat 23 wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mewasiatkan. Tuhan lagi ya. Rabbmu sudah mewasiatkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau kepada dua ibu bapa. Qala Mujahid qada yani wasa. Mujahid mengatakan qada artinya adalah wasa, itu mewasiatkan. Ya. Wa qauluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyah. Maknanya an ta'buduhu wahdahu duna ma siwah, yaitu hanya beribadah kepada-Nya dan tidak beribadah kepada selain-Nya. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa nafyu al-mahdhu laysa tauhidan." Menafikan, meniadakan secara keseluruhan itu bukan tauhid. Contohnya apa? Tidak ada ilah. Bukan tauhid namanya. Ateis itu namanya. Ya. Makanya menafikan secara keseluruhan itu bukan tauhid. Wa kadzalika al-itsbat biduni nafi, demikian juga menetapkan tanpa ada meniadakan itu juga bukan tauhid. Contohnya ada Tuhan. Ada Tuhan. Akhirnya setiap kaum Tuhannya berbeda-beda. Ini Tuhannya botak, ini Tuhannya berkumis, ini Tuhannya kayak panci. Ya, beda-beda. Ini Tuhannya pohon. Ya, ini Tuhannya apa namanya? Bisa dierotensi. Lain-lain ya. Bahkan ada yang kucing jadi Tuhan. Lagi ikut ngaji ya. Nah, itu Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Fala yakunu tauhid illa mutadhamminan linafyi wal isbat. Maka tauhid itu tidak akan terjadi tanpa ada an-nafyu wal isbat. Nafinya apa? La, isbatnya illa. La illa. Ya. Wa hadza huwa haqiqat tauhid, itulah hakikat tauhid. Maka seperti antum mungkin ya, nanti suatu saat akan merayu. Merayu calon istri. Dengarlah, Di. Sesungguhnya tidak ada wanita yang aku lamar selain dirimu. Contohnya begitu. Ya. Ternyata dia berkata demikian kepada semua perempuan di lamarnya. Wa qauluhu wa bil walidayni ihsana, dan kemudian firman Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ai khodo an tuhsinu bil walidayni ihsana, artinya Allah menetapkan dan mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana telah mewasiatkan agar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Sebagaimana dalam surat Luqman ya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ya. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada lukulah kalian akan kembali. Engkau akan kembali. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, jadinya kalau ada sebuah kelompok ya, kelompok yang kemudian menyampingkan wewenang orang tua kepada anaknya, maka yakinlah itu kelompok yang sesat. Contohnya apa? Contoh di dalam masalah perjodohan. Ya. Ini sering terjadi dalam masalah perjodohan. Jadi ketika ada suatu kelompok yang apa namanya? Yang mengatakan bahwa izin dari murabbi untuk menikah itu lebih diutamakan daripada izin daripada orang tua, maka yakinlah itu kelompok yang sesat. Tidak sesuai dengan ayat ini. Ya. Orang tua di atas segala. Jangan sampai terjadi seperti dulu ya. Orang tua sudah apa? Sudah sepakat, sudah ketemu, dan anaknya pun mau dua-duanya, kemudian gagal. Kenapa? Karena murabbinya tidak menyetujui. Ini kejadian yang saya saksikan sendiri. Sebagaimana kejadian apa? Orang tua sudah menyepakati dan memberikan surat perwalian untuk menikah di sana, tapi kemudian tidak jadi menikah. Kenapa? Karena ibunya mengancam, kalau kau bukan saya yang walinya, saya tidak merestui pernikahan kalian. Nah, kamu dan saya yang menguruskannya. Biarkan saya tinggalkan dia, biar saya urus. Emang dia siapa? Masih makan tidak? Ngurus tidak? Saya bilang. Ya. Ini kedudukan orang tua itu sangat besar sih Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang tuanya masih muslim walaupun awam. Ya kita semua juga awam. Ya. Wa imma yablughana 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu ufin wala tanharuma. Jika mereka mencapai hari tua, salah satunya atau dua-duanya, maka jangan katakan kepada mereka ah, dan janganlah membentak mereka. Aila tusmihuma qaulan sayyi'an, atau jangan sampai mereka mendengarkan perkataan yang buruk. Ya. Ya, akhwati wa akhwati fillah. Antum akan merasakan betapa berharganya orang tua ketika kehilangan. Jangan sampai ketika orang yang masih orang tuanya masih lengkap dua-duanya, itu dua pintu surga. Kalau satu sudah tertutup, itu tinggal satu lagi tertutup, antum akan menyesal. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan jangan sampai mengucapkan hanya kada ah. Contohnya ya juga dikatakan, "Arsi tolong beri terasi." "Ah, Ibu, masa beri terasi?" katanya. "Saya kan mahasiswa ITP, itu masa beli terasi." Terus memang kenapa? Ya. Dan saya yakin orang-orang kos di sini yang paling dirindukan adalah masakan ibunya, betul tidak? Iya, seenak-enaknya makan di hidangan manapun tetap masakan ibunya paling disukai. Jika ada anak yang kos tidak suka masakan ibunya, ada kemungkinan ibunya sudah meninggal sejak kecil. Atau dia durhaka sama orang tuanya, naudzubillah. Walat hatta walat ta'fif, walaupun hanya mereka uf, uf itu kalau dalam bahasa kita ah, ya. Tidak boleh. Wa adna maratibil qaul as-sayyi, itu uf itu atau ah itu adalah apa? Adalah tingkatan keperkataan buruk yang paling rendah. Itu tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh membantah. Walaupun orang tua kita salah, selama itu masih perkara duniawi kita diam saja. Ya. Selama perkara duniawi, bahkan dalam perkara agama ketika orang tua kita salah, cari cara untuk membenarkannya di waktu yang tepat. Jangan membantah waktu itu. Ya. Jadi kalau sepertinya, "Ah, kamu kan kemarin begini, begini, begini." Senyum saja. Iyakan saja. Ya, walaupun kita tidak melakukannya. Selama tidak dosa, selama tidak syirik, kenapa? Ya. Sedangkan orang tua kita, apalagi ibu kita, itu sudah berkorban untuk kita, berbuat apa? Segala macam. Ya. Segala macam. Ini termasuk kepada tauhid. Ketika apa? Ketika seorang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai apa? Jangan sampai orang lain lebih mendapatkan bakti daripada orang tuanya. Oleh karena itu antum ya ikhwan, ya, jangan sampai punya istri yang menghalangi untuk berbakti kepada orang tua kalian. Dan antum para akhwat, jangan sampai menjadi penghalang suami antum nanti untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi jadilah penolongnya agar sama-sama mendapatkan surga nanti. Ini masalah yang sangat penting. Ya. Wakhfid lahuma janahal dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Artinya apalah? Wakhfid lahuma janahal dhulli min ar-rahmah, yaitu apa namanya? Berlembut lembutlah kepada mereka berdua. Ya. Jangan bertindak kasar. Dan katakanlah, doakanlah, rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, rahmatilah mereka berdua di waktu mereka tua ini sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Tapi bukan hanya mendoakan, juga berusaha. Ya, juga apa? Berusaha. Bukan hanya apa? Bukan hanya mendoakan saja. Doakan itu adalah minimal. Antum sehari berapa kali mendoakan orang tua antum? Jangan-jangan kalau ingat saja. Minimal berapa? 5 kali sehari selesai sholat doakan, atau ketika sujud dalam sholat doakan. Ya. Kita sujud dalam sholat doakan orang tua itu. Jangan pernah terlupakan. Kenapa? Karena ini Allah memerintahkan, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini apa namanya? Itu yang kita pelajari, kita amalkan. Bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, selain memerintahkan kita untuk bertauhid, juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu adalah sahabat kita. Bahkan jika orang tua kita kafir pun dan sahabat umat, sebutkan apa, tetap harus bergaul dengan baik. Dan saya yakin orang tua antum ini kebanyakan mayoritas itu adalah muslim, betul. Jadi apa alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tua? Apa alasannya? Selain kesombongan, selain kebodohan, dan selain menantang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, ikhwati fillah, mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang depan. Wallahu taala a'lam. Khairan kepada Ustaz Dani Rasim Habibullah yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Terus sekarang telah masuk di sesi pertanyaan. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan memberikan kertas ke depan atau dari bawah hijab kepada ikhwan. Baik, pertanyaan dimulai dari ikhwan, silakan angkat tangan ingin bertanya. Jadi mungkin bisa ditanyakan pertanyaan. Bismillah. Temanku ada yang melakukan tukar kado, ada gharar di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan hadiah yang telah diterima itu? Yang gharar adalah perbuatannya. Adapun hadiahnya sudah diterima, ya selama bukan barang yang haram, maka manfaatkan saja. Ya. Karena perbuatan yang haram belum tentu menghasilkan barang yang haram. Jadi yang haram, yang gharornya itu yang haram, ya. Allah a'lam. Saya mendapat subsidi pendidikan sebesar apa? Juta yang asalnya dari uang masyarakat. Apakah itu menjadi hutang dan bagian membayarnya? Belum tentu. Dilihat dari apa? Dari akadnya. Jika akadnya ada merupakan hibah atau dana bantuan lepas, maka itu bukan hutang. Tapi kalau sepertinya merupakan akadnya, contohnya begini. Diberikan bantuan tapi nanti ikatan dinas, maka itu adalah hutang. Artinya apa? Setelah selesai, maka harus melaksanakan ikatan dinas tersebut. Sampai apa? Sampai selesai sesuai dengan akad atau mengembalikannya. Jadi kalau hanya sekedar pemberian begitu, mungkin juga dari uang zakat atau apapun itu, selama hanya sekedar pemberian lepas, maka itu bukan hutang. Ya. Wallahu a'lam. Apakah ana berdosa besar jika bantahan ana sambil jelas. Jika bantahan anak sambil bercanda, mereka pun tertawa. Tergantung, ya. Tergantung apakah candanya itu kemudian melecehkan agama Allah atau tidak. Kan seperti tadi kan, seperti siapa? Ulama, seorang ulama ketika mengatakan gitu ya. Kalau tidak Syekh Fauzan tanya itu ya, tentang masalah siapa istrinya jin. Ya, istrinya iblis. Dakal walimah lam ahdurhu. Walimah itu aku tidak ada hadir. Itu kan canda. Tapi kan tidak melecehkan, ya. Jadi tidak semua canda itu dosa. Selama tidak mengandung kebohongan dan tidak selama mengandung pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang canda seperti itu bisa lebih masuk dibandingkan kalau kita menjawab dengan serius. Karena kalau jawab serius mungkin tegang. Likulli maqalin maqamun, setiap perkataan ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya yang khusus, ya. Pandai-pandailah dan bijak-bijaklah di dalam menjawab, ya. Contoh kalau membantahnya kepada orang tua dengan canda, ya jangan, ya. Kecuali kalau ingin ditempeleng, ya. Dalam nama Allah ada lafaz yang sama, contoh khaliqun khaliqun khalaqa. Bagaimana perbedaan lafaz berikut? Ini mana khaliqu khalaqa khaliqa? Oh, ini mungkin ya. Antara khaliqun dengan khalaqa, khaliqun itu ada ismu fa'il, khalaqa ada fi'il madhi. Ya, satu adalah sebagai verb, dan satu lagi sebagai isim. Kok verb dan isim ya? Sebagai noun, ya. Itu. Noun itu. Bagaimana? Kemudian manusia yang terbaik yang diketahui yaitu Rasulullah, Ibrahim. Siapakah dua nabi setelahnya? Yaitu yang apa namanya? Yang ulul azmi. Siapa aja ulul azmi? Ulul azmi itu biasanya dikenal dengan mimim. Mimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini. Wallahu a'lam. Kemudian wah banyak. Jika kita lupa doa basmalah saat mau kuliah, apakah kegiatan kuliah sia-sia? Ya tidaklah. Ya, tapi masa lupa sepanjang kuliah? Pas ingat langsung baca bismillah. Ya. Atau langsung niatkan. Ya, masa kuliah kan tidak cuma 2 menit ya. Berapa jam kuliah itu? Masa lupa sepanjang itu? Kecuali kalau lupa ingatan. Bagaimana kita berazam dalam hati dan kuliah itu untuk Allah, apakah cukup? Bisa. Bisa, azam itu namanya niat. Ya, azam hati adalah niat. Tapi tetap saja memulai dengan bismillah adalah afdal. Kenapa? Sebagai hadis yang tadi, walaupun itu perbedaan pendapat antara Hasan dengan Dhaif, tapi kuliah kan termasuk perbuatan atau pekerjaan yang penting. Maka lebih afdal. Afdal itu lebih utama. Jadi lebih utama apa namanya dengan memulai dengan basmalah. Bagaimana hukum menggunakan aplikasi bajakan di laptop dengan dalih gak punya uang, gak apa-apa? Ini apa namanya? Memang ada sebagian ulama yang pernah saya baca itu selama hanya untuk belajar, ya itu diperbolehkan. Walaupun dihindari lebih baik. Tapi jika untuk usaha maka jangan, ya seperti itu. Dan jika memang bisa menghindarkan, menghindarkan jauh lebih baik, ya jauh lebih baik. Untuk apa menghindar syubhat? Syubhat dari orang, dari mereka yang tidak membolehkannya, seperti itu. Tapi Ustaz mahal, memang iya mahal. Saya bilang tidak mahal. Ya. Dan surga lebih mahal lagi. Bagaimana menurut saya? Ada saya di ada Ustaz. Ada Ustaz di grup WA mengpost video tulisan beliau sendiri ceramah di grup tersebut. Saya melihatnya seperti aneh karena mengekspos diri sendiri. Berarti anti yang seuzon. Orang mau berbagi ilmu ya, dibilang apa namanya? Mau mengekspos diri bukan tebar pesona ya, kecuali kalau apa namanya? Tiba-tiba mengekspos di grup WA itu foto selfie-nya, baru itu ya. Foto selfie-nya entah sambil tunjuk jari lah, entah sambil mincok-mincokkan mulut lah, gitu ya. Atau selfie depan maktabahnya, kirimkan itu baru. Ya. Tapi kalau mengekspos ceramahnya, mengekspos apa namanya, mengekspos tulisannya, itu ingin berbagi faedah. Ya harusnya bersyukur ada yang begitu. Karena apa? Ilmu itu tidak murah dan tidak mudah. Ya. Jadi jangan, atau mungkin nanti ada sentimen sama Ustaz ini. Itu jadi saya itu udah dah. Astagfirullahaladzim. Nah, saya tercabut lagi. Ya. Atau boleh. Bagaimana hukum berbicara bukan bidang kita? Ya. Misal, anak teknik bicara politik bahkan menyimpulkan tindakan pemerintah salah, harusnya begini. Bagaimana bagusnya bicara bukan bidang kita? Bagusnya diam. Kalau bukan bidang-bidang, diam. Contoh. Antum melihat orang yang sudah punya anak lima, menggendong anaknya. Kemudian antum yang masih jomblo, cara gendongnya salah. Hello, ini anaknya udah kuliah loh, seumur antum. Ya. Apa tidak dilecehkan? Jadi kalau memang tidak punya ilmunya, diam. Kenapa? Karena termasuk bicara hal yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bicara yang baik atau diam. Maka bicaralah sesuai dengan bidang masing-masing. Ya. Saya juga tidak akan pernah berbicara tentang apa? Tentang bagaimana sistem perkuliahan di ITB. Kenapa? Pertama, saya bukan alumni di sini. Kedua, juga saya tidak tahu apa namanya yang diajarkan di sana. Sedangkan saya mengkritik sistem belajar Azhar saja saya tidak berhak. Kenapa? Karena pemahaman siapa saya? Ya. Siapa saya? Hanya yang pernah belajar di sana saja. Seperti itu, ya. Walaupun saya menemukan dulu di Mesir ya, orang-orang belajar di Azhar itu habis-habisan mengkritik Azhar, tapi mereka kuliah di sana. Mengambil apa? Mengambil iqamah yaitu visa tinggal dari sana. Maka tidak heran pulang ke sini jadi orang liberal. Banyak orang liberal tempat Azhar itu ketika di Azhar, ketika di Mesirnya mereka apa? Mengkritik sistem apa namanya sistem pengajaran Azhar seperti ini seperti itu. Saya sudah bilang kalau nggak suka pulang, kenapa? Ya, ngapain nyampah di sini saya bilang? Nah ini bukan nyampah, apa bukan nyampah apa namanya? Ya, karena bicara bukan bidangnya. Oh. Saya ingin bertanya bagaimana sikap kita terhadap orang yang dapat melihat jin? Yakin bisa melihat jin? Atau pengakuannya saja? Yang setahu saya jin mesti dilihat cuma di Cihampelas. Apakah dibiarkan atau diberi perlakuan khusus? Ya kalau memang betul-betul bisa melihat perkara yang gaib, yang contohnya begini. Itu di belakang siapa? Contohnya itu. Itu contohnya. Jangan baper ya, saya kasih contoh saja. Ya, siapa di belakang? Oh, hitam, tinggi, besar kata dia. Ya. Maka dia harus diruqyah. Kenapa? Karena berarti dia sudah kerasukan jin. Karena tidak ada yang bisa melihat dengan melihat yang halus kecuali sudah bekerja sama atau sudah dirasuki dengan oleh makhluk halus. Ya. Makhluk halus di sini bukan perempuan ya. Ini adalah jin. Tidak bisa. Ya, karena yang bisa melihat makhluk halus adalah ada para rasul. Ya. Terutama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rasul dakwah kepada jin tidak mungkin berdakwah tidak bisa melihat ya. Seperti itu. Dia harus siapa? Harus dirukyah. Sampai apa? Sampai hilang. Sampai sembuh. Berapa lama? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Tidak bisa menentukan. Wallahu a'lam. Saya punya teman non-muslim. Beliau bertanya, "Kamu sholat menghadap kiblat dan kiblatnya ke Ka'bah. Berarti kamu menyembah Ka'bah. Apa yang harus saya jawab untuk menjelaskan hal tersebut ke teman saya? Saya takut salah menjawab." Kita katakan bahwasanya Ka'bah itu hanya sebagai apa? Sebagai simbol persatuan saja, ya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita tidak bisa menghadap Ka'bah, kita tidak wajib menghadap Ka'bah. Contohnya mana? Contohnya apa? Contohnya dalam pesawat. Apakah kita sanggup menghadap Ka'bah ketika dalam pesawat? Tidak bisa. Walaupun mungkin di arah Ka'bah, tapi kan tidak menghadap Ka'bah. Kenapa? Ka'bah di bawah kita. Jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita harus menghadap Ka'bah, coba gimana caranya? Atau antum ada di gunung, ya, yang suka naik gunung. Seperti saya dulu ketika sholat subuh di atas Gunung Merbabu atau Gunung Merapi. Gunung Lawu juga pernah, ya. Kenapa apa bisa? Moro-moro, kan saya di sekian ribu meter di atas laut. Ya, Ka'bah di bawah. Ka'bah hanya penyatuan arah saja. Berbeda dengan mereka yang, contohnya orang Konghucu atau orang Buddha atau orang Nasrani. Mereka menghadap salib. Kita tidak. Kita tidak, di mimbar kita tidak ada apa? Tidak ada gambar Ka'bah kan? Bahkan para ulama menyebutkan masjid itu harusnya kosong polos. Ya, tidak perlu ada grafik-grafik apapun. Karena apa akan bisa mengganggu khusyuk salat. Contoh Allahu Akbar. Ini bagusnya ya. Dan makanya kalau antum salat jangan pakai kaos yang ada tulisan belakangnya. Kasihan di belakang Allahu Akbar. Ya, ini kaos oblongku. Tahu kali katanya di belakang ya. Jadi demikian bahwasanya kita tidak diperintahkan menghadap Ka'bah kalau tidak mampu. Contoh juga sholat di atas kapal laut. Bisa awalnya, kapal laut mungkin kebelahnya sebelah sini. Awalnya kita menghadap sana sholatnya. Tapi kemudian kan kapal laut tidak lurus, belok. Masa kita ikut belok dulu begini? Ya kalau berdiri mungkin bisa. Tapi kalau siap sujud gimana? Dan dari mana kita tahu kapal laut belok? Kan tidak tahu juga. Ya seperti itu. Jadi itu ya hanya sebagai simbol persatuan arah dan persatuan umat Islam, bukan sebagai yang disembah. Dalilnya juga bahwasanya Umar bin Khattab berlaku anu ketika akan mencium Hajar Aswad apa yang katakannya? Aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan Bahaya. Jika aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Jadi hanya sekedar ittiba, ya. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya agar tidak lalai di waktu-waktu yang senggang, serta menguatkan hati agar tetap dalam keadaan yang baik. Jazakallahu khairan, iya. Agar tidak lalai waktu yang senggang, maka isilah dengan apa? Dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir yang ringan, ya. Kalimatan khafifatan min al-lisan. Dua kalimat yang mudah diringan di lisan. Yang berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ucapkan itu berapa kali sampai kita bosan. Bukan bosan, sampai capek, ya, sampai tertidur. Karena tidak ada batasannya. Atau ucapkan yang lain lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Atau baca buku-buku apa, atau baca Quran, ya. Kenapa? Karena sesuatu kekosongan itu akan membahayakan, apalagi bagi para pemuda dan pemudi, ya. Dan menguatkan hati agar tetap dalam keadaan yang baik, maka carilah teman-teman yang soleh dan solehah, ya. Karena apa? Karena namanya teman itu akan berpengaruh. Isi dengan apa? Dengan mengikuti kajian-kajian, baik kajian yang langsung ataupun kajian online. Agar apa? Agar hati tidak lalai. Dan terutama adalah cari pasangan hidup yang bisa mengingatkan. Itu yang paling utama. Karena kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, sejak kapan antum, sejak kapan saya kemudian berada di Majah Salaf dan tidak berpaling lagi? Karena dulu saya kesana kemari, kita di Mesir, biasalah petualangan. Saya katakan sejak menikah istri saya membantu untuk apa? Untuk saya tetap berada di jalan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Allah firman, litaskunu ilaiha, agar kau tenang dengannya. Tenangnya itu bukan tenang hati, tapi tenang di atas manhaj ilahi, manhaj salafus soleh. Tidak percaya, buktikan. Ya. Tapi tentu tujuan menikahnya adalah untuk apa? Ya, menjaga diri dari fitnah. Bagaimana apabila kita sebelumnya kurang serius kuliah, padahal orang tua berharap anaknya menjadi lulusan terbaik, sehingga kita tidak terbuka kepada orang tua karena takut mengecewakan mereka apa yang sudah lakukan? Pertanyaan berat ini, ya. Pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cobalah untuk berterus terang kepada orang tua sambil meminta maaf, meminta ridhonya. Ya, minta dihalalkan atas apa? Atas segala kesalahan kita kepada orang tua tersebut. Coba komunikasi baik. Mungkin awalnya marah, tapi semarah-marahnya orang tua, ya, tetap akan memaafkan anaknya. Seperti itu. Ya, jadi namanya kejujuran itu akan membebaskan. Namanya kejujuran akan meluangkan. Daripada berbohong. Kalau berbohong nanti akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Contohnya apa? Contohnya, nah, kenapa IP-mu cuma 2,4? Contohnya, mampu. Ini apa namanya, saya salah ngerjakan tugas. Tugas apa yang kamu salah? Nah, bohong lagi kan akhirnya. Oh, semuanya juga demikian. Semuanya siapa saja? Bohong lagi terus. Bohong itu akan menimbulkan bohongan lain. Akhirnya apa? Akhirnya bertumpuk. Dan akhirnya akan bisa diputus dengan apa? Dengan jujur. Maka jujurlah. Insya Allah, maka Allah akan membantu. Seperti itu. Baik, karena juga waktu azan maghrib sudah sebentar lagi. 11:547 ya maghrib. Jika ada yang benar, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dari saya dan syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang selalu mengikuti perkataan yang terbaik dan mengikutinya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'alima wa fa'alna 'ilma ta'fan nabiy. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.